Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'hdihi, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak terbilang kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, nikmat yang kita lihat ataupun nikmat yang kita tidak melihatnya, nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak bagi kita, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba lapang dada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa mudah di dalam mengamalkan, tidak merasakan rasa berat di dalam kalbunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi kepadanya al-hidayah, petunjuk. Dan sebaliknya, tatkala seorang hamba itu merasa sempit di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak nyaman, merasa tidak senang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah terpaksa, seolah-olah tertekan, maka ini merupakan tanda dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yurid ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Mudah hatinya untuk mengamalkan Islam. Namun sebaliknya, wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Namun barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan, untuk disimpangkan dari jalan kebenaran, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya itu sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke ketinggian, kekurangan oksigen, sesak nafasnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesak nafasnya ketika mengamalkan syariat-syariat Islam. Maka kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita, memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sadari, syukuri, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan karunia yang sangat berharga sebagai petunjuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan padanya keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, bahkan pahala yang tidak terhingga, bahkan pahala yang tidak mengetahui berapa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang, berjumpa dengan bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan, maka itu merupakan karunia yang sangat berharga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan ini. Sehingga dengan itu, mari kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita koreksi hati-hati kita, mari kita koreksi niat-niat kita, mari kita koreksi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki, dimaksimalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang kita ada padanya ini sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, bahkan sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurga. Kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki keutamaan-keutamaan, dan puasa pada bulan Ramadan juga memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Bulan Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabdanya menyebutkan sekian banyak dalil, penjelasan tentang bulan Ramadan sebagai bulan yang sangat mulia. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dan itu memang benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah yang mungkin sudah kita hafal, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, di lailatul qadr, yaitu salah satu hari yang ada di bulan Ramadhan. Di dalam yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan tersebut Al-Qur'anul Karim. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwasannya Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada bulan Ramadhan. Namun perlu diketahui ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadhan, ini perlu ada penjelasan. Karena kalau tidak dijelaskan, mungkin kita akan mendapatkan iskal, mungkin akan muncul pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu secara berangsur-angsur, ayat demi ayat? Nah, Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, berarti ya setahun sekali turunnya Al-Qur'an. Padahal berdasarkan sirah sejarah, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu Al-Qur'an itu di luar bulan Ramadan. Sehingga ini seolah-olah akan menjadi sesuatu yang bertentangan ketika difahami demikian. Maka oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengetahui bahwasannya yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, yaitu menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke suatu rumah yang berada di langit bumi yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, kalau di langit yang ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur, tempat yang di situ para malaikat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada tiap harinya masuk sebanyak 70 ribu malaikat. Kemudian di hari itu juga keluar 70 ribu malaikat yang apabila sudah keluar dari Baitul Ma'mur itu sudah tidak kembali lagi ke situ pada tiap harinya, dari dahulu sampai sekarang ini dan nanti sampai hari kiamat. Nah, itu kalau langit yang ketujuh. Di langit dunia itu ada yang namanya Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah inilah Allah Subhanahu wa taala memisahkan atau menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara menyeluruh sekaligus seluruhnya di malam Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah inilah kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru secara berangsur-angsur. Nah, sehingga tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan apa yang berjalan sesuai dengan sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang Baitul Izzah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabah yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra dan yang lainnya, dan riwayat ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan anzalallahu al-Qur'an jumlatan wahidah min al-lauhil mahfuz ila baitil izzah min as-sama'i ad-dunya thumma nazzala mufassalan bihasbil mawaq wa bihasbi al-waqa'i fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara menyeluruh, yakni sekaligus seluruhnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah tersebut diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak ada pertentangan. Nah, karena kalau kita tidak mengerti penjelasan ini mungkin akan muncul pertanyaan, Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar itu dalam satu tahun kan cuma sekali. Nah, padahal kalau kita lihat sirah, Rasulullah kadang menerima wahyu Al-Qur'an itu meskipun di luar Ramadan. Nah, berarti ini bertentangan. Kalau kita mendengar atau mengerti tentang penjelasan yang barusan kita sampaikan ini, maka kita akan memahami bahwasannya tidak ada pertentangan. Yang dimaksud dengan menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh. Secara menyeluruh langsung semuanya di Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah inilah baru kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian, kadang menjawab pertanyaan, kadang membantah syubhat dari orang-orang musyrikin, atau menjelaskan tentang sirah, atau mungkin sebab-sebab tertentu yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur. Nah, oleh sebab itu menurun-turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad ini secara berangsur-angsur ini memiliki hikmah yang besar. Nah, memiliki hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung menurunkan sekaligus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala mampu, namun dengan hikmah yang sangat tinggi Allah menjadikan menetapkan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara berangsur-angsur. Nah, orang-orang kafir sampai mengatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan, laula nuzzilal Qur'anu jumlatan wahidah. Duhai kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan langsung sekalian semua, enggak berangsur-angsur. Nah, sehingga mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu akan bisa membuat kerancuan-kerancuan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah diturunkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara berangsur. Ketika ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, Allah menjawab, turun ayat. Ketika ada pemikiran yang tidak baik dari orang-orang kafir, Allah turunkan. Ketika ada pertanyaan dari para sahabat, Allah turunkan ayat untuk menjawab. Nah, inilah hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, itu di antara keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Belum lagi keutamaan yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu dedengkot-dedengkotnya syaitan, iblis. Dan tiap harinya Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan hamba-hambanya itu dari siksaan api neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walillahi utqa minan nar fi kulli lailah. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki utqa, ini orang-orang yang dibebaskan dari siksaan api neraka, yakni dihilangkan dari api neraka, fi kulli yaumin wa lailah, pada tiap harinya. Sehingga betul-betul di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat. Keutamaan memiliki perbedaan yang tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Oleh sebab itu dari awal kita sebutkan ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu merupakan subhanallah karunia yang sangat besar. Nah, bulan-bulan yang dinantikan oleh kaum muslimin. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, yang juga dengan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya yang dihasankan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, ada tambahan, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, bisa dibayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa yang kita perbuat selama setahun, dalam satu hari mungkin kita tidak bisa menghitung berapa banyak yang dosa yang kita lakukan, apalagi dalam satu tahun. Maka dengan puasa yang kita amalkan dan kita memasuki bulan Ramadan yang pada bulan tersebut kita menunaikan ibadah puasa, diharapkan itu semua menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kita telah lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang menjadi keutamaan berpuasa, Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Pahalanya orang yang sabar itu tidak dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, lalu apa kaitannya dengan puasa? Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kalau orang yang bersabar itu diberikan pahala tanpa batas, maka perlu diketahui orang yang paling berhak untuk dikatakan bersabar itu adalah orang berpuasa. Kenapa? Karena sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dari perbuatan maksiat, dan sabar di atas takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dia. Nah, tiga jenis sabar ini itu dialami, dilakukan, dan diamalkan, direalisasikan oleh orang yang berpuasa. Nah, yang pertama, orang yang berpuasa harus sabar di atas ketaatan ibadah puasa. Dia harus menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwatnya, menahan amarahnya, menahan segala perkara yang dapat mengurangi pahala atau membatalkan puasanya. Kemudian sabar yang kedua, sabar dari menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Orang yang berpuasa juga demikian. Dia menahan diri dari dahaga, haus, meskipun dia mampu untuk minum, namun dia tidak mau minum karena ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah di bulan puasa. Dia mampu makan, namun dia tidak mau makan, menahan dirinya, sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah. Jenis sabar yang ketiga yaitu sabar di atas takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa juga menahan diri dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa itu? Orang yang puasa itu pasti ketetapannya apa? Lapar dan dahaga. Nah, hawanya kadang marah, iya kan? Merasa lemas badannya, tidak berdaya. Di samping itu pula dia harus ada kegiatan pekerjaan untuk ma'isyah kehidupan dia. Dia sabar, itu merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang berpuasa. Maka dia tunaikan. Sehingga orang yang sabar, mereka telah merealisasikan. Orang yang berpuasa, mereka telah merealisasikan tiga jenis kesabaran. Nah, sehingga apabila disebut orang-orang yang sabar, maka orang berpuasa itulah yang paling berhak untuk dikatakan sebagai orang yang sabar. Maka wallahu alam bisawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebenarnya sangat banyak ya keutamaan puasa, keutamaan bulan Ramadan, mungkin pernah kita dengarkan di pertemuan dahulu atau audio-audio rekaman-rekaman ustaz kita yang lainnya. Namun dari apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita dan lebih menjadikan targhib, dorongan untuk kita untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.